Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fabarakallahu fikum. Setelah kita selesaikan pembahasan tentang kana wa akhwatuha, sekarang kita masuk pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Qala inna wa akhwatuha, qala ibnu ajhurum wa huwa abu abdillah muhammad ibnu muhammad ibn Dawud as-sinhaji al-ma'ruf ibn ajhurum rahimahullah, wa amma inna wa akhwatuha fa inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dan adapun inna dan saudara-saudaranya, maka sungguhnya dia menasabkan isim dan merofakkan khabar. Kebalikan dari kana. Kalau kana apa? Merofakkan isim, menasabkan khabar. Wahiyya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'anla. Ada 6. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'anla. Semuanya adalah huruf. Kalau kana, semuanya adalah apa? Fi'il. Takul, kamu katakan, inna zaidan qa'imun. Sebelum kemasukan inna apa? Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Kemasukan inna jadi inna zaidan qa'imun. Yang tadinya zaidun rofa sebagai mubtada, kemasukan inna jadi mansub sebagai isim inna. Yang qa'imun tadi khabar mubtada, setelah kemasukan inna tetap rofa, tapi disebut dengan apa? Khabar inna, bukan khabar mubtada lagi. Walaita amran syahisun, dan seandainya amr datang atau pergi. Syahis ini bisa bermakna datang atau pergi. Amron dibaca nasab sebagai isimnya laita, syahisun rofa sebagai khobar laita. Wa ma asbaha dzalik, dan yang apa yang serupa dengan itu. Wa makna inna wa anna taukidu, maknanya inna dan anna adalah untuk taukid, maknanya sungguh. Lakinna lil istidrak, akan tetapi untuk mengoreksi kalam yang sebelumnya. Dan juga ka'anna untuk tasbih, bermakna seperti. Wa laita litamanni, laita untuk angan-angan, seandainya. Wa la'alla litaroji wa tawakkui, la'alla untuk makna taroji, semudah-mudahan atau pengharapan. Dan kekhawatiran. Jangan-jangan, begitu ya. Qala syari rahimahullah ta'ala wa akulu al-qismu thani min nawasihil mubtada wal khabari inna wa akhwatuha. Saya katakan bagian yang kedua dari nawasih, penghapus-penghapus hukum mubtada khabar, adalah inna dan saudara-saudaranya. Aina dha'iruha fil amal. Maksud saudaranya adalah yang serupa dengannya dalam beramal. Wahiyya tadakulu alal mubtada wal khabar. Inna dan saudara-saudaranya ini masuk kepada mubtada khabar. Fatan sibul mubtada wa yusamma ismaha, maka dia menasabkan mubtada yang tadinya rofa, mubtada rofa dimasuki inna jadi nasab, dinamakan dengan isim inna. Wa tarfa'ul khabar, dan merofakkan khabar, masuk kepada mubtada khabar, menasabkan mubtada dinamakan isimnya, dan tetap merofakkan khabar dinamakan dengan khabarnya. Bimana annaha tujaddidu lahu raf'an ghairal ladzi kana lahu qabla dukhuliha wa yusamma khabaruha. Wa yusamma khabaruha. Merofakkan khabar maknanya adalah bahwasanya inna dan saudara-saudaranya itu memperbarui baginya, bagi khabar mubtada tadi, rafa', bukan rafa' yang sebelum kemasukan inna dan saudara-saudaranya. Jadi sebelum kemasukan inna tadi kan rafa'nya sebagai apa namanya? Khobar mubtada. Setelah kemasukan inna jadi khobar inna, dinamakan dengan khobarnya. Wahadil adawatu kulluha hurufun. Alat-alat ini semuanya adalah huruf. Ya, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'ala, semuanya adalah huruf. Huruf itu semuanya hukumnya apa? Mabni. Tidak ada kedudukan i'rab. Wahiyya sittatun, dan dia ada 6. Al-awwalu inna bi kasril hamzati wa tsani anna bi fathil hamzati. Yang pertama inna dengan mengkasrah hamzahnya. Yang kedua anna dengan memfathah hamzah. Wa huma yadullani ala at-taukidi. Keduanya, inna dan ana menunjukkan makna taukid, sungguh. Makna taukid adalah wa ma'nahu taqwiyatu nisbatil khabari lil mubtada'i. Makna taukid adalah menguatkan penisbahan khabar terhadap mubtada. Nah. Contohnya, inna abaka hadirun. Sesungguhnya atau sungguh ayahmu datang. Sebelum kemasukan inna, abuka hadirun. Ayahmu hadir, datang. Tapi ketika dimasuki inna, ini lebih menguatkan, menekankan kalimat tersebut. Kita baca takliknya. Nomor satu. Faidakul ta'abuka hadirun, afada inda sami anu hadirun. Apabila kamu katakan abuka hadirun, ayahmu hadir, ini memberi faedah di sisi pendengar, bahwasanya ayahmu datang. Fa'idha aratta antuqawwiya ifadatal khudur, kulta inna abaka hadirun. Apabila kamu ingin menguatkan faedah kehadiran ayah tadi, kamu katakan inna abaka hadirun. Sungguh ayahmu hadir. Wa idza aradta an tuqawiya ifadatal khuduri aktsara qulta inna abaka la hadirun. Jika engkau ingin menguatkan faedah tentang hadirnya bapak tadi lebih, ya menekankan lagi, kamu katakan tambah dengan lam taukid, inna abaka la hadirun. Sungguhnya ayahmu benar-benar hadir. Wa idza aradta an tuqawiyahu aktsara wa aktsara qulta wallahi inna abaka la hadirun. Apabila kamu ingin untuk menguatkannya lebih dan lebih lagi, kamu pakai sumpah wallahi inna abaka la hadirun. Demi Allah, sungguh benar-benar ayahmu hadir. Fa'idatun qala Ibnu Hajar fil Fathhi wal aslu fit tauqi fit ta'kidi annahu yakunu li mukhatabatil munkir. Berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hukum asalnya takkid adalah bagi orang yang diajak bicara yang mengingkari. Awil mustab'id. Atau orang yang menganggap jauh. Awman yatawahamu fihi syai'un min dalik. Atau terhadap orang yang disangka padanya sesuatu dari itu. Ima dia mengingkari atau menganggap jauh. Silakan lihat Al-Kawakib dan juga Hasyi Al-Kafrawi. Nah, ini fungsi inna dan anna. Inna abaka la hadirun. Inna abaka hadirun. Contohnya, inna abaka hadirun. I'rabnya barakallahu fikum. Inna hafu taukidin wa nasbin yansibul isma wa yarfaul khabara. Aba ismu inna mansubun biya wa alamatu nasbi al-alifu niyabatanin dhamma li'anna min al-asmil khamsa bi sittah. Karena nasbunya dengan alif, karena dia asmul sittah atau asmul khamsa. Wa aba mudhaf al-kafu dhamirun muttasilun mabnun al-fathi fi mahali jarrin bil mudhaf. Hadirun khabaru inna marfu'un biya wa alamatu rafi dhamma dhaira ala akhirihi. Contoh yang kedua, wa nahwu alimtu anna abaka musafirun. Saya tahu sungguh ayahmu musafir. Ya, abuka musafirun. Kemasukan anna jadi in anna abaka musafirun. Kenapa ini pakai anna? Karena di tengah. Ya, nanti akan dipelajari tempat-tempat kapan dibaca inna dengan kasrah, kapan dibaca anna dengan fathah. I'rabnya barakallahu fikum, alima fi'lun madin bunya 'ala sukun liittisali bi dhamir raf'in mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Wa alima min akhwati dhanna tansibu maf'ulain. Alima termasuk saudara-saudara. Dhanna menasabkan dua maf'ul. Wa anna harfu taukirin wa nasbin. Aba ismu anna mansubun biya wa alamatu nasbi al-alifun yabbatanin fathah li'anna minal asmil khamsa wa sitta. Wa aba mudhaf al-kafu dhamirun muttasilun mabunan lal-fathi fi mahli jarin bil-mudhaf. Musafirun khabaru anna marfu'un biha wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wa anna wasmuha wa khabaruha fi mahalli nasbin sadda maf'ulai alima. Anna isim dan khabarnya menduduki kedudukan nasab menempati tempat dua maf'ul alima. Fa'idatun qala al-Kafrawi wal farqu baina inna al-maksurah wal maftuha anna al-maftuhata la budda ayatlubaha amilun. Perbedaan antara inna yang di kasrah dan yang di fathah, bahwasanya anna yang di fathah itu mesti ada amil yang menuntutnya. Bi khilafi innal maksurati fa inna taqau fi ibtida'il kalam haqiqatan aw hukman. Berbeda dengan inna yang di kasrah, sungguhnya dia terletak di awal kalam baik secara hakikat ataupun secara hukum. Intaha wa hunaka furuqun ukhra tutlabu minal mutawwalat. Di sana ada perbedaan-perbedaan yang banyak. Yang lainnya dicari dalam kitab-kitab yang panjang. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa asru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.